sebagai bahan pertimbangan. Jadi itu saya belajar. Apa gunanya Pak? Bisa dibilang-bilang elektrik. Begini, maksudnya. Mitra dan mitra. Itu sebenarnya mau dinyatakan. Tentang karena sebelumnya beliau mengatakan bahwa dia ketemu dengan Jibril. Sehingga dia pilih di Al-Quran itu karena orang terpotong dengan definisi di Gua Hiro Al-Ala 1-5 itu terpotong di situ. Sehingga buat definisi Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Muhammad melalui malaikat Jibril. Coba kalau utuh cerita itu diteruskan sampai pada surah Al-Isra ayat 1. Ketika Muhammad diperjalankan mulai dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, lalu ke Sidratil Muntaha, di sini Muhammad dan Jibril berpisah. Kenapa berpisah? Karena dia sudah tidak mampu melanjutkan perjalanan dia sampai ketemu Allah. Cuman dibuat cerita Muhammad konsultasi bolak-balik dengan Musa. Sebab itu Musa ini kan nah, Muhammad kau itu isi 50 telah paling tadi kalau telah mampu lebih lagi berangkat terbangnya ya Allah katanya. Kata siapa kata Musa? Ya lah 40 balik. Banyak tu. Banyak umat saya saja belum dapat kuat. Masa itu? Turun 25. Sampai turun 5 itulah. Itu kan definisi orang ya. Muhammad itu memang mulia. Kok tahu Pak? Tidak usah jauh-jauh lah. Kita menghayat lihat bilangnya saja. Saya enggak mau berdebat banyak waktunya sekarang ini. Bisa ditanya lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Mulia tempat Allah berhubungan. Allah berhubungan atas dia selalu nempel tak pernah berpisah. Itulah kata Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun. Kamu tak berbicara dengan hawa nafsu Muhammad, tapi engkau berbicara dengan wah. Dia tak berpisah dengan Allah. Buktinya ada kata Allah, tapi ada kata Muhammad. Enggak benar ya? Allahumma salli ala Muhammad. Ada lafal Allah di pojok masjid itu, pasti di pojok kirinya Muhammad. Pasti enggak lebih kan? Nah, kata hadis Qudsi, tak sempurna orang menyuruh aku meninggalkan. Nanti lah, kita sampai di depan. Begitu Mbak. Bukan Allah memuliakan. Kalau Allah memuliakan Muhammad, berarti kita juga dimuliakan Allah. Gara-gara itu. Itu asal usul. Kenapa ada tubuh? Itu asal usul. Saya pergerakan seperti biar nyata. Kalau tidak dinyatakan lewat itu gimana? Ayo, Mbak cinta pada siapa? Saya tahu dalam sini. Nyata enggak cinta? Enggak. Nyata. Maka harus diekspresi. Nyata apa? Apa? Sampai orang itu ngerti. Begitu. Kalian ya, belajar menunjukkan. sedikit lah. Udah tahu Quran. Ini kita kan Quran. Quran. Quran. Al Quran. Kita sekolah besar. Bedal. Ayo siapa yang bisa mulai? Jangan main pokok lagi. Ya pokoknya itu lah Pak. Bisa. Kalian sudah mampir Pak. Ayo. Apa Quran ini? Ya bisa, apa Al-Quran? Al-Quran, bacaan Pak, kalau mau begini, coba lihat ini, hadis nyata. Inna fi kulli kitabin sirr, sesungguhnya dalam setiap kitab itu ada rahasianya. Wa sirrul Quran fi awwali surah, dan rahasia Quran itu ada di awal surah. Ketika kita baca di dalam surah Yasin, dalam ayat 69, wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dzikrun wa qur'anun. Muhammad itu tidak mengajarkan syair kepada kalian dan sesuatu yang tidak pantas, tetapi dialah dzikr, dialah Qur'an yang nyata. Nah, ya kan tadi bentuknya? Inilah yang disebut bila sautin wala harfin. Sudah sautin wala. Sekarang yang bukti, gak usah ke sana terlalu jauh. Kita menghayat dalam diri kita. Ketika saya ingat pacar saya, saya begini. Ada yang tahu? Ya ada yang tahu kecuali saya. Di situ melihat saya meraba-raba. Kenapa? Karena nasio belum makrifat, belum bisa diketahui. Tapi setelah saya menangis, melelehkan air mata, muncul pertanyaan dari sana. Pak, kenapa menangis? Keluar kata saya. Saya ingat. Baru nyata, baru makrifat. Maka Quran itu adalah batin Nabi Muhammad. Quran itu adalah kalamullah bila sautin wala harfin. Apa? Apa itu? Pasti Nabi Muhammad. Maka disebut suruh-suruh. Maka di dalam surah Yusuf ayat 2, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Supaya kalian berakal, menggunakan kenapa berbahasa Arab? Apakah perlu? Apakah yang di dalam jasad Nabi Muhammad itu orang Arab? Ya Arab itu tubuhnya. Apakah ini saya orang Madura? Bukan. Ruh ini bukan orang Madura. Ruh ini datang daripada Allah. Hanya saja ditugaskan masuk ke dalam tubuh orang Madura berbahasa Madura saja. Udah pake Madura. Madura tubuh saya ini Madura. Maka yang bersaudara itu mukmin, bukan muslim. Bisa Pak muslim Pak, kata Roma Irama. Ya muslim bersaudara. Iya kan? Mungkin apa mungkin Pak? Apa kata Roma Irama? Ya kita muslim itu bersaudara itu. Al-Muslim, Al-Muslim. Kata Al-Quran, bukan muslim bersaudara, mukmin yang ber apa mukmin? Amin. Bistab Saul dan Salam. Akan ketahuan siapa mukmin. Apa mukmin? Insan sudah tahu kan? Nanti saya masih. kurang. Apa itu pak sampai tiga orang adalah nanti nanti. Tapi kalau banyak bertanya dengan kita itu. Yeah.